Alhamdulillah, masih bersama Atqa. Tasjilat Al-Qasas, mendidik buah hati Anda melalui kisah-kisah nyata. Dengarkan dengan baik kisah ke-9 dengan judul Syafaat yang Agung. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalian duduk dengan manis karena kisah ini mengisahkan tentang peristiwa di yaumul akhir nanti. Oleh karena itu, kalian simak dengan baik. Mari kita ikuti bersama-sama. Kelak pada hari kiamat, Allah mengumpulkan seluruh manusia dari awal hingga akhir pada suatu padang yang sangat luas, yang dikenal dengan padang mahsyar. Maka setiap orang akan dapat saling melihat dan saling mendengar. Matahari mendekat kepada manusia hingga manusia merasa gelisah dan menderita sampai mereka tidak lagi mampu menanggungnya. Maka manusia saling berkata ketika itu, "Tidakkah kalian pikirkan penderitaan kalian? Tidakkah kalian mengetahui siapa orang yang dapat memberi syafaat untuk kalian kepada Allah?" Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya berkata sebagian manusia kepada sebagian yang lain, "Bapak kalian Adam." Setelah itu, maka pergilah manusia kepada Adam alaihissalam dan mereka berkata kepada Adam alaihissalam, "Wahai Adam, engkau adalah bapak seluruh manusia. Allah ciptakan engkau dengan tangannya dan Allah tiupkan ruhnya kepadamu dan Allah telah perintahkan malaikat untuk bersujud kepadamu dan Allah menempatkanmu di dalam surga. Tidakkah engkau mau memberikan syafaat untuk kami kepada Rabbmu? Tidakkah engkau melihat bagaimana penderitaan kami?" Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya Adam alaihissalam pun menjawab, "Sesungguhnya pada hari ini Rabbku telah murka dengan kemurkaan yang belum pernah terjadi sebelum dan sesudahnya, seperti kemurkaannya pada hari ini. Dan sesungguhnya Allah pernah melarangku mendekati suatu pohon, namun aku melanggarnya. Nafsi, nafsi, nafsi. Pergilah kalian kepada selain aku. Pergilah kepada Nuh." Setelah itu, pergilah manusia menemui Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian berkata, "Wahai Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama di muka bumi. Dan Allah telah memberimu nama Abdus Syakur. Tidakkah engkau lihat apa yang telah kami alami? Dan tidakkah engkau lihat penderitaan kami? Tidakkah engkau mau memberikan syafaat untuk kami kepada Rabbmu?" Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Nuh pun menjawab, "Sesungguhnya pada hari ini Rabbku telah murka dengan kemurkaan yang belum pernah terjadi sebelum dan sesudahnya, seperti kemurkaannya pada hari ini. Dan sesungguhnya aku dahulu memiliki doa yang aku pakai untuk mendoakan keburukan atas kaumku. Nafsi, nafsi, nafsi. Pergilah kalian kepada selain aku. Pergilah kepada Ibrahim." Anak-anakku barakallahu fiikum, maka setelah itu mereka pun pergi menemui Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian berkata, "Wahai Ibrahim, engkau adalah Nabi Allah dan juga kekasih Allah dari penduduk bumi. Berikanlah syafaat untuk kami kepada Allah. Tidakkah engkau lihat keadaan kami ini?" Maka Nabi Ibrahim pun menjawab, Sesungguhnya pada hari ini Rabbku telah murka dengan kemurkaan yang belum pernah terjadi sebelum dan sesudahnya, seperti kemurkaannya pada hari ini. Sesungguhnya aku pernah berdusta 3 kali. Nafsi, nafsi, nafsi, pergilah kalian kepada selain aku, pergilah kepada Musa. Setelah itu, kemudian pergilah mereka kepada Nabi Musa alaihissalam dan berkata, wahai Musa, engkau adalah utusan Allah. Allah telah memberimu keutamaan atas manusia dengan risalahnya dan kalamnya. Berikanlah syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Tidakkah engkau melihat apa yang telah kami alami? Anak-anakku sekalian, yang soleh dan yang solehah, Nabi Musa pun akhirnya menjawab, sesungguhnya pada hari ini Rabbku telah murka dengan kemurkaan yang belum pernah terjadi sebelum dan sesudahnya, seperti kemurkaannya pada hari ini. Sesungguhnya aku telah membunuh seseorang yang tidak diperintahkan Allah untuk membunuhnya. Nafsi, nafsi, nafsi, pergilah kalian kepada selain aku, pergilah kalian kepada Isa. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian pergilah mereka kepada Nabi Isa alaihissalam dan berkata, wahai Isa, engkau adalah utusan Allah dan kalimatnya yang telah diturunkan kepada Maryam dan merupakan ruh dari Allah, dan engkau dapat berbicara kepada manusia sejak bayi. Berikanlah syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Tidakkah engkau melihat apa yang telah kami alami? Nabi Isa pun menjawab, sesungguhnya pada hari ini Rabbku telah murka dengan kemurkaan yang belum pernah terjadi sebelum dan sesudahnya, seperti kemurkaannya pada hari ini. Nafsi, nafsi, nafsi, pergilah kalian kepada selain aku, pergilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa ketika itu tidak menyebutkan dosa-dosanya, hanya mengatakan nafsi, nafsi, nafsi. Maka setelah itu pergilah mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan engkau adalah penutup para nabi, dan sungguh Allah telah mengampuni dosamu baik yang telah lalu maupun dosamu yang akan datang. Berikanlah syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Tidakkah engkau melihat apa yang telah kami alami? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke bawah ars lalu bersujud kepada Allah. Kemudian Allah membukakan untuknya pujian-pujian yang tidak pernah dia baca dan ucapkan sebelumnya. Kemudian dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dan mintalah engkau akan diberi, dan mintalah syafaat, engkau akan diberi syafaat. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dan berkata, umatku ya Rabbi, umatku ya Rabbi. Dikatakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, masukkanlah orang-orang yang tidak dihisab dari umatmu lewat pintu sebelah kanan dari pintu-pintu surga yang ada. Untuk pintu-pintu surga yang selain itu, mereka sama seperti manusia yang lainnya. Anak-anakku sekalian, barakallahu fiikum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya jarak antara 2 sisi pintu surga itu bagaikan jarak antara Mekah dan Hijr, atau seperti jarak antara Mekah dan Busra. Nah, anak-anakku sekalian yang soleh dan yang solehah, demikian tadi kisah di mana keadaan di yaumul akhir nanti. Dan subhanallah, akhirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mampu mendapatkan izin dari Allah untuk memberi syafaat. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, maka kita marilah bersama-sama ya untuk selalu mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lamu bishawab. Sumber rujukan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dalam Riyadhus Shalihin nomor 1866.